Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kala kita bermimpi sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari teman, jalan panjang menuju langit biru. Tiba-tiba ku lihat seorang anak, anak yang menemukan harta karun di dalam sana. Alangkah senang dan hati gembira. Banyak sekali, bahkan kala kita bermimpi sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari teman, jalan panjang menuju langit biru. Tiba-tiba ku lihat seorang anak, anak yang karun di dalam sana. Alangkah senang dan hati gembira.